Yeah. tenggelam dalam manisnya dunia. Ku tak tahu Tuhan bersamaku, hatinya terluka karena nistaku. Kini ku tabur luka yang perih, penyesalan datang sia-sia. Bayangan akhir hidupku penuh siksa oleh segala dosa-dosaku. Tarian yang meriah. dengan petikan kecapi yang terindah. Gemakanlah dengan bunyian rebana, dengan bunyi dan tarian yang meriah. Biar musim silih berganti, Thank you.

dosaku. Oh, dalam batinku. Sukacitaku. Thank you. Hallelujah.